Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, ikhwani fillahi habibakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya mengenai ucapan al-muallif rahimahullah ta'ala Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan di dalam matannya ini, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah ta'ala merahmatimu, annahu yajibu, bahwasannya yajibu alaina, wajib bagi kita ta'allumu arba'i masaila, mempelajari empat permasalahan. Al-ula yang pertama, al-ilmu. Sebagaimana kemarin sudah kita bahas al-ilmu. Pengertian ilmu adalah idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Nah, bukan kebodohan, bukan keraguan, bukan kebimbangan, bukan yang semisalnya. Namun, dengan yakin dan pasti, itulah ilmu. Kemudian perlu diketahui, al-ilmu yang qasim la kismain, ilmu itu terbagi menjadi dua. Ilmu yang sifatnya nadhari, sama ilmu yang sifatnya apa? Daruri. Nah, ilmu yang daruri sama ilmu an-nadhari. Ilmu ad-daruri ini, nah, ilmu yang apa? Yang seseorang secara langsung tanpa mencari dalil, tanpa mencari, nah, buktinya, dia langsung tahu dan paham. Itu ilmu yang daruri. Secara langsung tahu, tanpa dia harus belajar, tanpa harus dia mencari ilmunya, dia langsung paham. Seperti contohnya apa? Naam annaru haratun, api itu panas. Ini enggak perlu dia bertanya apa dalilnya kalau api itu panas. Kemudian seperti contohnya lain apa? Naam seperti sekarang langit itu di atas. Dia enggak perlu mengatakan mana buktinya jika langit itu di atas. Naam, kemudian juga banyak sekali perkara-perkara yang daruri yang orang itu langsung tahu. Naam, contohnya rumah itu lebih besar daripada tiangnya. Nah, ini gak perlu tahu mana dalilnya kalau rumah itu lebih besar daripada tiangnya. Nah, karena gak mungkin kita katakan tiang lebih besar daripada rumahnya. Ini adalah ilmu yang sifatnya apa? Daruri. Adapun nadhari, ya, ilmu yang nadhari adalah ilmu yang naam yahtajul insan, naam manusia itu butuh untuk mengetahuinya dengan cara apa? Naam bin nadhari ila dalil, dengan melihat dalil. Sawa'un kana dalilu minal Qur'an aw minas sunnah. Naam. Baik dalilnya itu berasal dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah. Itu adalah apa? Adalah ilmu yang sifatnya an-nadhari. Ilmu yang seseorang itu perlu mencari dan menimba dan mengambil dalil, itu adalah nadhari. Contohnya apa? Contohnya adalah seseorang mengetahui bahwasannya naam taharah itu adalah wajib ketika ingin sholat contohnya. Dalilnya mana? Perlu dalil. Naam, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Ta'ala tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Naam, ini menunjukkan dalil yang apabila naam yang menunjukkan apa? Bahwasannya wudu itu wajib bagi yang berhadas untuk melakukan sholat. Seperti itu. Naam. Jadi ilmu terbagi menjadi dua, daruri sama apa? An-nadhari. Daruri itu ilmu yang secara langsung orang langsung tahu, langsung paham tanpa mencari dalilnya. Kemudian kalau nadhari, itu adalah ilmu yang butuh dengan dalil. Nah, kemudian juga contohnya, semua amalan itu dengan niatnya. Dalilnya mana? Innamal a'malu bin niat. Hanya saja semua amalan itu tergantung dengan niatnya, atau diiringi dengan niatnya. Nah, seperti itu, ada ilmu yang sifatnya apa? Sifatnya adalah an-nadhari. Naam. Ikhwani fillahi hafidhakumullahu jami'an. Berikutnya, yang beliau sebutkan di sini pertama adalah wa ma'rifatullah. Pertama, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ma'rifatun nabiyyih. Yang kedua, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perkembangan beliau, lahirnya beliau, kemudian beliau meninggal, kemudian juga dakwahnya beliau, perjalanan beliau. Wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Dan juga mengenal agama Islam ini beserta dalil-dalilnya. Agama Islam ini agama yang kayak apa? Apakah ada agama di muka bumi ini yang lebih bagus, yang diterima amalannya melainkan agama Islam? Itu penting sekali. Yang pertama adalah apa? ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah pengenalan yang mengharuskan seorang hamba itu menerima dan pasrah terhadap semua yang Allah taala perintahkan dan na'am dan meninggalkan untuk senantiasa meninggalkan perkara yang Allah taala larang. Itu adalah apa? Adalah sifat yang berupa pengertian atau na'am pengetahuan seorang hamba mengenal Rabb-nya dengan cara itu. Yaitu dengan cara seorang hamba tersebut melakukan, melaksanakan, mengharuskan dia pasrah dan terima terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Karena tidak ada jalan lain. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang keutamaan orang yang mentaatinya, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Dan barang siapa yang naam mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah meraih kemenangan, meraih keberuntungan yang sangat besar. Naam. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, naam, itu merupakan salah satu sebab naam mendapatkan surga, karena bentuk taatnya kepada Allah taala itu harus mentaati Rasulnya juga. Kata Rasulullah, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga, dan barang siapa yang enggan kepadaku maka dia naam, atau barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka sungguh dia telah enggan, tidak mau masuk surga. Karena bentuk taatnya kita kepada Allah berarti juga harus mentaati Rasulnya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala memerintahkan agar kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, itu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Termasuk bentuk salah satu cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengikuti sejarahnya, mengikuti dalil-dalilnya, na'am, dan juga mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qul, katakanlah Rasulullah, "In kuntum tuhibbunallah," jika kalian benar-benar cinta kepada Allah taala, "fattabi'uni," atau "ittabi'uni," ikutilah aku. "Yuhibbukumullah," niscaya Allah Ta'ala akan memberikan kecintaan kepada kalian. Atau niscaya Allah Ta'ala akan mencintai kalian, memberikan kecintaannya kepada kalian. Jadi intinya itu bukan bagaimana caranya kita mencintai, tapi bagaimana caranya kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Karena banyak orang yang mengaku dirinya cinta Allah, banyak orang yang mengaku dirinya cinta Rasul, namun amalannya, prakteknya, nam, tidak ada yang sesuai dengan ucapannya. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fillahi hafidhakumullah jami'an. Jadi inilah bentuk pengenalan seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan cara menerima dan pasrah tunduk terhadap perintahnya dan menjauhi larangannya. Naam, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa-apa yang telah diturunkan kepada kalian. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum, dari Rabb kalian. Wa la tattabi'u min dunihi awliya, dan janganlah kalian mengikuti para wali-wali, naam, selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kalian mengikuti ajaran-ajaran, perintah-perintah selain perintah Allah dan Rasul-Nya. Naam, qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali orang yang mau mengingat. Naam, ikhwani fillahi hafidhakumullah jami'an. Kemudian yang kedua, ma'rifatun nabiyhi, mengenal nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan cara apa? Naam, dengan cara kita juga pasrah dan terima terhadap semua ketetapan yang Rasulullah perintahkan, dan kita juga harus naam tetap pasrah dan terima untuk meninggalkan perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Naam, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang datang kepada kalian yang dibawa oleh Rasul, fakhudhuh, maka ambillah. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang dia larang, yang beliau larang kepada kalian, maka tinggalkanlah. Kemudian Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Ma nahaitukum anhu fastanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu masata'tum." Ma nahaitukum anhu fastanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu masata'tum. Dan apa-apa yang aku larang untuk kalian, naam, aku larang, maka hendaklah kalian menjauhinya, meninggalkannya. Wa ma amartukum bihi, dan apa-apa yang kuperintahkan kepada kalian, naam, mana itu kuman hufatan ibu, wama amar tu kumi fa'atu, maka datangilah semampu kalian, datangilah semampu kalian. Ikhwani fillahi hafidhakumullah jami'an. Jadi jangan sampai kita Nah, mengaku cinta Allah, cinta Rasul, mengenal Allah, mengenal Rasul, kemudian dalam keadaan kita jauh daripada naam perintah Allah, jauh daripada naam kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jangan. Tapi dengan cara seperti inilah kita insya Allah ta'ala termasuk orang-orang yang mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara ittiba' kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam wa huwa naam Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam Abul Qasim Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim wal Hashimin Quraisy, sebagaimana akan sebutkan nanti beliau di akhir-akhir kitabnya. Naam. Kemudian yang terakhir, wa ma'rifatu dinil islami badillah. Kemudian setelah mengenal Allah, kemudian mengenal nabinya yang dibawa, naam, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang beliau membawa agama Islam. Naam, kemudian berikutnya mengenal agama Islam dengan beserta dalil-dalilnya. Jadi setelah mengenal Allah taala, kemudian juga mengenal nabinya, kemudian juga mengenal agamanya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan, atau diutus untuk menegakkan, menyampaikan, mendakwahkan agama Islam ini. Karena tidak ada di dunia, di muka bumi ini agama yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala melainkan agama Islam. Sebagaimana Allah ta'ala berfirman, inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah agama Islam. Kemudian juga Allah ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, wa man yatabaghi وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, maka tidak diterima darinya, وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian menunjukkan, yang menunjukkan bahwasannya agama Islam ini agama yang mulia, agama yang sempurna, tidak perlu agama yang lain, adalah firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina, pada hari ini aku telah menyempurnakan pada kalian agama kalian, dan aku telah menyempurnakan kenikmatan yang aku berikan kepada kalian, wa raditu lakumul islam dina, dan aku ridha Islam itu sebagai agama untuk kalian. Ikhwani fillahi hafidhakumullah jami'an, jadi seorang hamba itu mengenal agama Islam itu dengan dalil, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan akal, bukan dengan naam pemikiran-pemikiran yang keluar dari jalur naam Al-Quran wa Sunnah. Jangan. Kita mengenal agama Islam ini harus diiringi dengan dalil naam dari Al-Quran ataupun Sunnah. Ikhwani fillahi hafidhakumullah jami'an, inilah ilmu. Jadi pertama beliau menyebutkan al-ula al-ilmu, pertama kali adalah ilmu. Kemudian apa? Yaitu diantaranya ilmu tersebut adalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, yang mana ini adalah hakikatul taqwa. Hakikat daripada ketakwaan, fi'lul awamir wastinabu nawahi, mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian yang kedua, mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, Muhammad ibn Abdullah, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, sebagaimana beliau akan sebutkan di akhir nanti. Naam. Kemudian mengenal agama Islam ini beserta dalil-dalilnya. Dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah. Jangan sekedar mencukupkan diri dengan Al-Quran saja, itu tidak cukup. Atau jangan sekedar mencukupkan diri dengan Sunnah, tidak cukup. Tapi apa? Al-Quran wa Sunnah bifahmi salafil ummah. Wallahu ta'ala alam sawab. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.